Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'at tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin thumma amma ba'd. Kita lanjutkan dari taklim kita. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran akidah sambil mencari kitab yang insyaallah akan kita buka nanti masalah fikih untuk pertemuan selanjutnya, untuk mengisi atau mengganti pelajaran fikih yang sudah kita selesaikan dari kitab Sifatul Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita lanjutkan dari pelajaran akidah dari kitab Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad wa Raddu ala Ahli Syirki wal Ilhad. Dan pada pertemuan terakhir telah kita jelaskan sebagian materi tentang asyirku fitawakkul, syirik dalam tawakkal, yaitu tatkala seorang bertawakkal kepada makhluk atau selain Allah Subhanahu wa taala yang tidaklah mampu mewujudkan apa yang diharapkan, apa yang diminta kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila ada orang yang bertawakal kepada orang-orang yang sudah meninggal atau makhluk-makhluk gaib atau segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala yang tidaklah mampu mewujudkannya kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut terjatuh ke dalam asyirku fitawakkul. Dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara tawakal yang salah. Dan juga telah kita sebutkan jenis tawakal yang lain yang bisa mengantarkan seorang kepada syirik kecil, tidak sampai kepada syirik besar. Dari jenis yang pertama yang kita sebutkan, yaitu tatkala seorang bertawakal kepada asbab, bertawakal kepada sebab-sebab. Maka apabila ada seorang yang bertawakal kepada sebab, maka dia terjatuh ke dalam syirik kecil. Kemudian jenis tawakal yang ketiga yang telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, ini tawakal yang diperbolehkan, yaitu bertawakal kepada makhluk yang dia mampu mewujudkannya. Bertawakal kepada makhluk yang dia bisa melakukan sebab-sebab itu. Maka tawakal jenis yang ketiga ini kita diperbolehkan. Seperti seorang mewakilkan dari membeli atau menjual kepada orang lain. Ini bentuk tawakal yang ketiga, dan jenis tawakal yang seperti ini diperbolehkan. Hanya saja yang menjadi catatan oleh para ulama, jenis tawakal yang ketiga ini mirip seperti tawakal yang kedua. Tidak diperbolehkan seorang bersandar kepadanya, dalam artian dia meyakini orang tersebut bisa mewujudkan apa yang dia harapkan, walaupun makhluk tersebut secara sebab dia bisa melakukannya, akan tetapi dia harus tetap berkeyakinan berhasil atau tidak, mampu tidak, terwujud atau tidak apa yang dia minta pada makhluk tersebut. Tetap dia bersandar kepada Allah. Tetap dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila dia bersandar kepada makhluk tersebut, maka dia jatuh kepada syirik yang kedua yang telah kita sebutkan, yaitu syirik yang bersandar kepada sebab. Kemudian kita lanjutkan pembahasan tentang tawakal. Kata mualif di sini, atawakkulu 'ala Allah subhanahu la yunafi as-sa'ya fil asbab wal akhdhi biha. Dan bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu tidaklah menghilangkan atau tidaklah menafikan mencari sebab dan melakukannya. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala qadara maqduratin marbutatan bi asbabin. Dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan, telah menentukan ketetapan-ketetapan itu berkaitan dengan sebab. Biasanya akibat itu terjadi, mayoritasnya atau aglabiyahnya itu ada sebab yang dilakukan oleh seorang. Oleh sebab itu, Allah subhanahu wa ta'ala telah menentukan sebab-sebab yang dengannya bisa menimbulkan akibat. Waqad amara Allah tabaraka wa ta'ala bita'atil asbab ma'a amrihi bitawakkal. Dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan untuk seorang mengambil sebab-sebab. Bersamaan dengan itu, Allah subhanahu wa ta'ala juga memerintahkan untuk orang tersebut bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fal akhdhu bil asbab ta'atun lillah. Maka seorang mengambil sebab sebelum dia bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah bentuk taatnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lianna Allah amara bidzalik. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan hal itu. Nanti akan disebutkan dalil-dalil yang dibawakan oleh mu'alif, baik dari Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi SAW, begitu juga perkataan-perkataan para sahabat yang memerintahkan untuk kita mengambil sebab sebelum kita menyandarkan sesuatu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa min amalil jawarih. Dan mengambil sebab itu termasuk amalan anggota badan. Wa tawakkul min amalil qalbi, dan tawakal itu sendiri termasuk amalan hati. Jadi di sini tatkala seorang mengambil sebab sebelum dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mengumpulkan dua amalan. Amalan yang pertama adalah amalan anggota badan. Dan ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya yang sahih untuk kita mengambil sebab. Kemudian setelah itu, setelah kita menempuh sebab, mengambil sebab, maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyerahkan sebab itu yang telah kita tempuh, apakah terwujud atau tidak, terjadi atau tidak, sampai atau tidak, itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bentuk tawakal kita ini adalah na'am, termasuk amalan hati. Wa huwa imanun billah, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad amara Allah bil akhdhi bil asbab fi mawadhi'a katiratin. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan untuk seorang mengambil sebab-sebab pada tempat yang sangat banyak sekali. Minha diantaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 71. Ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum. Wahai orang-orang yang beriman, bersiap siagalah kalian. Jadi tatkala sebelum berperang, maka kaum muslimin diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersiap-siap. Apakah itu mempersiapkan senjata, mempersiapkan taktik, mempersiapkan fisik, dan yang lainnya dari persiapan-persiapan perang. Jadi sebelum na'am berjihad di jalan Allah, berperang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kaum muslimin untuk mempersiapkan diri, tidak langsung berperang. Maka inilah diantara bentuk tawakal yang hakiki. Begitu juga dalam firman Allah Jalla wa'ala, Dalam surat Al-Anfal, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, dan persiapkanlah oleh kalian apa yang kalian mampu dari kekuatan, apakah itu dari persenjataan, apakah itu dari kuda perang, dan yang lainnya dari persiapan-persiapan sebelum berjihad, sebelum berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam ayat yang lain dalam surat Al-Jum'ah, ayat yang ke-10, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa idza qudiyatish shalah fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah, maka apabila kalian telah mengerjakan salat, itu salat Jumat, ayat ini terkait dengan salat Jumat, apabila kalian telah mengerjakan salat, fantashiru fil ardh, maka bersebaranlah, bertebaranlah di bumi, wabtaghu min fadlillah, dan carilah keutamaan dari Allah, carilah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat-ayat ini sebagaimana yang telah kita singgung tadi itu memberikan faedah kepada kita bahwasanya kita diperintahkan untuk mengambil sebab sebelum na'am bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala ba'dul ulama, telah berkata sebagian para ulama, man ta'ana fil haraqah yakni fi sa'i wal kasbi wal akhdhi bil asbab faqad ta'ana fi sunnah. Barang siapa yang mencelah harakah, mencelah gerakan, maksudnya adalah barang siapa yang mencelah, mencari sebab, mengambil sebab, faqad ta'ana fi sunnah, maka sungguh dia telah mencelah sunnah. Bukan hanya sunnah yang dia celah, tapi dia juga telah mencela Al-Quran secara tidak langsung. Karena Al-Quranul Karim, itu juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadisnya, itu memerintahkan untuk kita mengambil sebab. Jadi kalau ada orang yang pasrah dengan keadaan, dia menggantungkan dirinya dengan keadaan tanpa mengambil sebab, dia sakit tanpa mencari obat, tanpa berusaha untuk diobati penyakitnya, dia mengharapkan rezeki tapi dia tidak mau mencarinya dengan bekerja, maka orang seperti ini pada hakikatnya menyelisih Al-Quran, menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa man ta'ana fi tawakkul faqad ta'ana fil iman, dan barang siapa yang mencelah tawakkul, tawakal, maka sungguh orang tersebut telah mencela iman. Karena tawakal itu termasuk iman. Bahkan telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, antara tawakal dan iman serta tawakal dengan Islam itu berbanding lurus. Berbanding lurus. Dalam artian, apabila tawakal seorang itu kuat, maka imannya, Islamnya kepada Allah Subhanahu wa taala juga akan semakin kuat. Dan sebaliknya, tatkala tawakal seorang itu lemah, maka imannya juga, keislamannya juga akan lemah. Jadi antara iman Islam dengan tawakal itu berbanding lurus. Oleh sebab itu sebagian para ulama mempermisalkan, memperumpamakan antara tawakul dengan iman, antara tawakul dengan Islam itu seperti naam kepala yang ada di jasad seorang, di mana tidaklah bermanfaat, tidaklah berharga jasad seorang tanpa kepala. Begitu juga tidaklah bermanfaat iman seorang, Islam seorang, kalau dia tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan disebutkan oleh sebagian para ulama bahwasanya dari tawakal ini akan menimbulkan sekian banyak amalan. Kalau seorang itu tidak memiliki tawakal, tidak akan menimbulkan amalan-amalan ibadah. Maka oleh sebab itu penting tawakal ini ada pada diri seorang, karena dia sangat mempengaruhi iman dan keislaman yang ada pada diri seorang. Ini dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran. Adapun dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan, yang memberikan faedah kepada kita, pentingnya kita mencari sebab sebelum kita menyandarkan sebab tersebut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang disebutkan oleh, apa yang diriwayatkan oleh Imam sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, qala, beliau mengatakan, kana ahlul Yaman yahujjuna wala yatazawwadun. Dahulu penduduk Yaman apabila mereka melakukan haji, mereka tidak membawa bekal. Ini juga dikuatkan dalam riwayat yang lain, nanti akan disebutkan oleh mu'alif, dari sahabat yang mulia Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dahulu ada sebagian penduduk Yaman. Yaman ini bersebelahan, bertetangga dengan Saudi Arabia, sangat dekat. Ya, sampai saat ini, nah, sebagian penduduk Yaman itu haji ya lewat darat. Ya, haji lewat darat. Ya, dan banyak jalan-jalan menuju ke Saudi Arabia. Ada yang resmi, ada juga yang tidak resmi. Ya, tapi di antara kebaikan negara Saudi Arabia, walaupun orang tersebut tidak resmi, kalau sudah masuk di Mekah, ya, walaupun tanpa paspor, ya, kalau sudah masuk di Mekah itu dipersilakan untuk haji. Ya, tidak diganggu. Memang sebelum masuk ke Mekah, ya, ada penjagaan-penjagaan dari polisi sana dan tentara sana menjaga di perbatasan-perbatasan. Sebelum masuk Mekah biasanya na'am diperiksa terlebih dahulu kelengkapan-kelengkapan. Ya, barang siapa yang tidak lengkap disuruh kembali. Tapi kalau misalnya ada orang yang nah ternyata juga lolos, ya, melalui jalan-jalan tikus misalnya, seperti penduduk Yaman banyak sekali. Nah, itu pemerintah Arab Saudi ya tidak mengeluarkannya. Ya, tidak mengeluarkannya atau menahannya. Ya, banyak mereka nah yang tetap melakukan ibadah haji. Ya, inilah diantara kebaikan pemerintah Saudi Arabia. Jadi dahulu sebagian penduduk Yaman mereka berhaji tidak membawa bekal. Ya. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan, nahnu mutawakkilun. Kami hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayuhajjijun, kemudian fayahajjun, kemudian kami melakukan haji. Fayatuna Mekkah, kemudian kami, mereka, na'am, mendatangi Mekkah. Akan tetapi, wayas'alunan nas, ini yang jadi masalah. Ya. Mereka sampai di Mekkah meminta-minta, ya, karena tidak membawa bekal. Ya. Kalau sekarang alhamdulillah, kalaupun tidak ada bekal, ya, untuk haji atau umroh, ya, fa insya Allah, ya, na'am, bisa atau lancar, masih lancar. Ya, karena alhamdulillah sepanjang perjalanan itu telah dipersiapkan oleh pemerintah Saudi Arabia air. Ya, air semacam di keran bisa kita isi, ya, kuah. Ada juga disiapkan mobil, ya, dan mobilnya besar sekali. Naam, truk besar, ya, seperti pusuh, yang di dalamnya itu minuman, makanan. Jadi pada saat kita berjalan kaki itu biasanya dibagi-bagikan. Ya, belum lagi penduduk sekitar yang membagikan minuman, makanan. Jadi insya Allah kalau zaman sekarang, na'am, tidak akan meminta-minta. Ya, karena sudah dipersiapkan oleh pemerintah Saudi Arabia. Terlebih yang berhaji resmi. Ya, itu sudah ada cateringannya yang sudah mengurusnya. Karena tapi bagi yang tidak resmi juga, na'am, tidak dibiarkan begitu saja oleh pemerintah Saudi Arabia. Ya, mereka persiapkan, ya, tempat-tempat minum dan juga banyak yang bersedekah, ya, makanan minuman baik dari pemerintah Saudi Arabia sendiri maupun sesama jemaah haji dan masyarakat sekitarnya. Nah, dahulu ya mereka penduduk Yaman ini ya haji tidak mau bekal, mereka meminta-minta. Fanzalallah hadhil ayah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini dalam surat Al-Baqarah ayat 197. Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian. Jadi ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala keadaan penduduk Yaman atau sebagian penduduk Yaman yang pergi haji tanpa membawa bekal. Allah tegur dengan ayat ini, watazawwadu. Berbekallah kalian. Fa inna khairaz zadi taqwa. Karena sungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah bertakwa kepada Allah. Jadi ayat ini memberikan faedah kepada kita, tawakal yang benar adalah dengan mengambil sebab terlebih dahulu. Ya, mengambil sebab terlebih dahulu, baru setelah itu, setelah kita menempuh sekian sebab. Ya, kalau kita ingin mendapatkan uang misalnya atau rezeki, ya kita bekerja. Dapat atau tidaknya misalnya kita jualan, kita serahkan kepada Allah. Ya, rezeki kita tidak akan kemana. Tidak mungkin rezeki kita tertukar dengan tetangga, ya, atau orang lain, itu tidak mungkin. Setiap orang sudah ada jatahnya masing-masing. Dia akan diberikan rezeki sesuai dengan jatahnya masing-masing. Selama nyawanya masih ada, maka rezekinya ya tetap akan mengalir. Kalau seandainya rezekinya tidak mengalir lagi, berarti selesai. Ya, umur orang tersebut ya sudah selesai, artinya dia sudah meninggal. Tidaklah seorang itu diwafatkan kecuali rezekinya sudah disempurnakan. Kemudian waqad su'ila Ahmadu rahimahullah. Dan sungguh Al-Imam Ahmad pernah ditanya, disebutkan di dalam Masail Al-Imam Ahmad li benihi Abdullah halaman 448. Dan pernah ditanya Al-Imam Ahmad rahimahullah, amman yaq'idu wala yaktasibu. Beliau pernah ditanya dengan orang yang tidak mengambil sebab, ya, tidak mau bekerja, tidak mau berusaha. Wa yaqul, dan orang ini mengatakan, tawakkaltu 'alallah, aku bertawakal kepada Allah. Jadi dalilnya tawakal. Padahal ini bukanlah tawakal kata para ulama, tapi itikal. Tawakal dengan itikal itu mirip, tapi maknanya jauh. Ya, mirip tapi maknanya jauh. Kalau tawakal itu adalah seorang yang mengambil sebab, baru dia menyerahkan urusannya kepada Allah. Kalau itikal itu artinya pasrah. Ya, pasrah dengan keadaan. Mau hidup-hidup, mau mati-mati. Ya, mau dapat uang ya ditinggal ditunggu saja. Bahkan ada sebagian kelompok ya yang melakukan seperti ini, salah tawakalnya. Ya, pergi sana, pergi sini berdakwah. Ya. Kemudian ketika ditanya, "Bagaimana anak istrimu yang kau tinggalkan?" "Naam, saya serahkan mereka kepada Allah." Ya, saya serahkan mereka kepada Allah. Ya. Ujung-ujungnya anak istrinya meminta-minta, naam, ya mengharapkan belas kasihan sama orang lain. Bahkan ada juga cerita-cerita yang khurafat di tengah mereka. Ya, saking kuatnya tawakal kami, tiba-tiba ada, kata mereka, pisang goreng dari surga. Ya, dari mana itu? Ya, cerita dari mana? Kok ada pisang goreng dari surga? Naam. Ini cerita-cerita di tengah mereka, khurafatnya banyak sekali. Ya. Nah, saking kuatnya tawakal, tiba-tiba makanan itu ada. Ya, emangnya dia nabi? Naam, para wali. Naam. Ini cerita-cerita yang tidak ada sumbernya dan rata-rata dibuat-buat. Ya, tujuannya apa? Tujuannya agar orang lain tertarik dengan mereka, ikut dengan mereka, agar mereka yakin. Ya, kalau berjuang di jalan Allah katanya, nah, pergi sana pergi sini, itu nanti kebutuhan-kebutuhan kita itu Allah yang nanggung. Pada hakikatnya tidak demikian. Ya. Tawakkaltu 'alallah, kata orang ini. Aku bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala, kemudian kata Imam Ahmad rahimahullah menasihati orang ini, ya, karena tawakalnya salah. Yan bagi linnas kullihim ayatawakkalu 'alallah. Sudah sepantasnya bagi manusia, bagi setiap orang seluruhnya untuk bertawakal kepada Allah. Walakin ya'uduna 'ala anfusihim bil kasbi. Dan akan tetapi hendaklah orang tersebut ya mengajak dirinya untuk mengambil sebab. Ya, untuk mengambil sebab. Jadi inilah na'am yang dimaksud dengan tawakal yang sebenarnya. Ya, arti tawakal, makna tawakal yang sebenarnya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kemudian setelah beliau menasihati orang ini, beliau membawakan firman Allah Jalla wa Ala, fas'au ila dzikrillah wa darul bai'. Fas'au ila dzikrillah. Ya, sebelumnya ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa darul bai'. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Jum'ah, wahai orang-orang yang beriman, apabila ya, kalian diseru untuk na'am mengerjakan sholat, itu sudah ada panggilan sholat, azan. Miyaumil Jum'ah, pada hari Jum'at, was'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Maka ya bersegeralah kalian menuju ya na'am kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tinggalkanlah jual beli. Di antara faedah ayat ini, na'am, yang disebutkan oleh sebagian para ulama ya, di dalam fikih jual beli, na'am, di antara na'am akad yang bisa ya merusak jual beli dan ini batal jual belinya, itu tatkala sholat Jumat sudah ditegakkan, azan sudah berkumandang, kemudian ada yang melakukan jual beli, ya maka jual belinya tidak sah batil, ya jual belinya tidak sah batil, ya kecuali kalau sholat Jumat sudah selesai. Dan dikecualikan oleh para ulama pula dari ayat ini pihak-pihak yang tidak diwajibkan sholat Jumat boleh dia berjual beli walaupun ya azan sudah berkumandang, ya sholat Jumat sudah dikerjakan. Ya, ada beberapa pihak yang dikecualikan boleh dan tidak batal jual belinya, seperti para wanita dan anak-anak. Ya, misalnya pas azan, ya kita nyuruh istri kita belanja atau terjadi transaksi antara para wanita jual beli, maka akadnya tidak batal. Ayat ini khusus ya bagi pihak-pihak yang diwajibkan untuk mengerjakan sholat Jumat. Di luar itu boleh dia melakukan jual beli dan tidak batal, seperti na'am dari kalangan wanita dan anak-anak. Jadi dari ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan apabila telah dikumandangkan azan Jumat, maka hendaklah kita bersegera menuju panggilan tersebut dan meninggalkan jual beli. Kemudian faida qudiyatish shalah fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah. Maka apabila telah selesai salat, ya salat Jumat itu telah selesai, maka bertebaranlah kalian ya di muka bumi. Dan carilah ya, keutamaan dari Allah, carilah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari ayat ini diambil faedah, nah, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya untuk mengambil sebab, ya, untuk mengambil sebab. Wa qad kanal anbiya'u yu'ajjiruna anfusahum. Dan sungguh para nabi dahulu mereka bekerja untuk diri-diri mereka. Ya, jangankan na'am para sahabat, orang-orang soleh, para nabi saja mereka bekerja untuk memenuhi kebutuhan mereka. Padahal mereka adalah makhluk yang paling mulia, yang paling disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi mereka tetap bekerja seperti ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berdagang ke negeri Syam, ya, melakukan jual beli. Naam. Begitu juga Nabi Zakaria, ya, kana Zakaria najjaran. Dahulu Nabi Zakaria itu najjar, tukang kayu. Ada yang jadi tukang batu. Ini keadaan para nabi. Ya. Mereka tidak pasrah begitu saja. Nah, dengan keadaan tiba-tiba nanti datang ya rezeki, mereka tetap mencari sebab. Naam. Kemudian kata Malik di sini, wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yujaru nafsuhu wa Abu Bakar wa Umar. Dan dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam bekerja untuk dirinya, dan juga sahabat Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma juga bekerja, dan juga mayoritas para sahabat semuanya ada yang berternak, mengembala kambing, domba, unta, ada juga yang bertani kurma. Ya, ini keadaan para sahabat. Jadi ini cara mereka mempraktekkan tawakal yang benar. Ya, cara mempraktekkan tawakal yang benar itu ya tidak pasrah dengan keadaan. Ya, tidak pasrah dengan keadaan, tapi mengambil sebab terlebih dahulu. Jadi itu yang dimaksud dengan bertawakal yang benar. Walam yakulu naq'udu hatta yarzuqanallah. Ya, kami menyerahkan dengan keadaan sampai Allah memberikan rezeki kepada kami. Tapi tidak demikian mereka. Para nabi tetap bekerja. Para sahabat juga tetap bekerja. Wa qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Fantasiru fil ardh wabtagu min fadlillah." Dan bertebaranlah kalian di muka bumi dan carilah keutamaan, carilah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalil berikutnya tentang kita diwajibkan mengambil sebab baru bertawakal kepada Allah, wa kharaja at-Tirmidzi min hadits Anas. Al-Imam Tirmidzi rahimahullah pernah mengeluarkan, pernah meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan, qala rajulun, ya Rasulullah, aqilha wa tawakkulu au atliqha wa tawakkulu. Orang ini mengatakan kepada Rasulullah, sahabat ini mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah aku ikat ontah itu kemudian aku bertawakal, atau aku lepas tidak diikat kemudian aku bertawakal? Ya, jadi orang ini ada ontah. Naam, bertanya kepada Rasulullah, ya, apakah unta itu perlu diikat kemudian setelah itu bertawakal, atau cukup diletakkan saja ya kemudian bertawakal? Kalau kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aqilha wa tawakkal. Ya, engkau ikat unta itu baru bertawakal. Jadi ini yang dimaksud dengan tawakal yang benar. Ya. Terlebih kalau binatang itu liar, ya, kalau tidak diikat, ya lari, nah, entah kemana. Jadi intinya hadis ini memberikan faedah kepada kita, bahwasanya tawakal yang benar adalah dengan mengambil sebab. Begitu juga dalam hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi dan yang lain dari keduanya, dari sahabat yang mulia Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau kuntum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih, la ruziqtum kama yarzuqut thoir tahdu khimasa wa taruhu bitana." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau kuntum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih." Kalau seandainya kalian itu benar-benar bertawakal kepada Allah dengan sebenar tawakal, la ruziqtum, niscaya kalian akan diberikan rezeki, kama yarzuqut thoir, sebagaimana burung itu mendapatkan rezeki, tahdu khimasa wataruhu bitona. Burung itu ya pagi hari dia pergi dalam keadaan lapar, kemudian pulangnya dalam keadaan kenyang. Jadi di sini Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperumpamakan tawakal yang benar itu seperti burung. Ya. Seperti hewan. Ya, burung itu nah pagi hari dia pergi kemana-mana, hinggap ke pohon satu, ke pohon berikutnya, bahkan ada yang sampai bermil-mil ya, seperti burung walet ya. Itu sampai bermil-mil mencari makanan. Tapi nanti kembali lagi deh ke sarangnya masing-masing. Nah, mencari rezeki, mencari makanan. Ya, sampai jauh terbang sana, terbang sini. Ya. Dan pulangnya mereka dalam keadaan kenyang. Lihatlah pula ya, ayam. Nah, cara mereka mencari makanan, mengais-ngais di bawah pohon sisa-sisa makanan. Artinya mereka berusaha, ini hewan. Ya, hewan saja na'am berusaha mencari makanan dalam keadaan mereka tidak punya akal. Ya, dalam keadaan mereka tidak punya akal. Ini manusia punya akal. Ya, yang Allah berikan kepada manusia untuk dia memikirkan sesuatu itu. Nah, jadi tawakal yang benar adalah dengan seorang mengambil sebab terlebih dahulu. Ya, baru setelah itu dia serahkan kepada Allah apakah berhasil atau tidak. Kalau dia berdagang misalnya, ya setelah dia menempuh sebab-sebab, ya dia pasarkan baik di media maupun secara offline, secara langsung, ya dia berusaha. Ternyata ada yang beli, berarti itu rezeki dia. Kalau belum ada yang beli, berarti ya belum rezeki dia. Nah, yang penting dia sudah mengambil sebab, ya sudah mengambil sebab. Kemudian juga dalil yang lain dari hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minin dhaif." Mukmin yang kuat itu lebih Allah cintai, lebih baik dan lebih Allah cintai dibandingkan dengan mukmin yang lemah. Sebagian para ulama menyebutkan kuat di sini kuat fisik. Ya. Sebagian menyebutkan kuat fisik. Naam. Ya, bisa naam masuk makna ini kalau misalnya fisik yang kuat tersebut digunakan dalam ketaatan kepada Allah. Ya. Digunakan dalam ketaatan kepada Allah, dia punya fisik yang kuat untuk menolong ya kaum muslimin gotong royong misalnya, dia punya fisik yang kuat ya gotong royong, dia gunakan tenaganya ya, ada saudaranya membutuhkan bantuan tenaganya, dia siap memberikan bantuan tenaganya. Kalau misalnya pecah jihad, dia siap ya naam pergi. Nah, kalau yang seperti ini, ya fisik yang seperti ini terpuji. Akan tetapi kalau misalnya fisik yang kuat, semata-mata fisik yang kuat, tetapi dia gunakan fisik yang kuat itu tidak dalam ketaatan kepada Allah, malah sebaliknya. Ya, biasanya orang yang memiliki fisik yang kuat ini, kalau dia tidak diberikan, ya dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kadang digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Dia punya fisik kuat, tapi dia gunakan untuk membegal, jadi preman. Ya, dia memiliki fisik yang kuat untuk menekan saudaranya. Dia memiliki fisik yang kuat untuk ngajak berantem saudaranya. Siapa yang berani? Ya, ayo. Nah, yang seperti ini tercela. Ya. Fisik yang kuat seperti ini tercela. Maka oleh sebab itu sebagian para ulama menafsirkan yang dimaksud dengan mukmin yang kuat lebih baik dan lebih Allah cintai itu maksudnya adalah kuat imannya. Sebagian para ulama menariknya, menafsirkannya yang dimaksudkan di sini adalah bukan kuat fisik, tapi kuat iman. Betapa banyak naam kaum muslimin yang kelihatannya lemah, ya, tenaganya enggak kuat tapi imannya kuat, ya, naam, sholat tarawih, ya, dia naam berdiri tegak, ya, kuat gagah dibandingin dengan temannya yang kuat tadi, ya, imamnya panjang dikit langsung kabur, naam, ya. Jadi kuat yang dimasukkan di sini sebagian para ulama menariknya, menafsirkannya dengan makna kuat imannya. Ini yang dicintai oleh Allah SWT. Karena untuk apa fisik yang kuat? Ya, kalau ternyata tidak ia gunakan dalam hal yang bermanfaat. Ya. Tidak ia gunakan dalam hal bermanfaat. Dan lebih baik lagi kalau dia fisiknya sudah kuat, imannya juga kuat. Nah, ini luar biasa orang yang seperti ini. Ya, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Fisik sudah kuat, semangat ibadahnya juga kuat, imannya juga kuat. Yang seperti ini ya luar biasa. Keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang seperti ini, fisik sudah kuat, ibadah imannya juga kuat. Nah, jangan ya makan aja yang kuat. Ya, merojaannya enggak kuat. Ya, pas jam makan sepiring dua piring habis, ya, bahkan minta nambah, ya, kalau merojaan ngantuk-ngantuk, tapi pas bel makan siang makan pagi langsung bangun, yang seperti ini ya, tercela, ya, seharusnya kalau dia makannya kuat, ya, lebih-lebih nambah, ya, merojaannya juga kuat, nah, karena tenaganya sudah banyak itu. Ya, tenaga yang gunakan sudah banyak, persiapannya sudah banyak. Jadi kalau dia mau merojak berapa juz siap. Ya, kecuali kalau misalnya dia tidak makan, ngantuk-ngantuk, ya, merojak tidak kuat, ini wajar. Mungkin dia belum makan. Tapi kalau sudah makan sudah banyak, sepiring dua piring bahkan nambah, ya, minta nambah, ya, maka seyogyanya dia juga merojaknya harus kuat. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Dan bersemangatlah engkau, wasta'in billah. Ya, dan bersemangatlah engkau pada perkara yang bisa memberikan manfaat kepadamu, wasta'in billah, dan memohonlah pertolongan kepada Allah. Syahid pada hadis ini adalah ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah, bergeraklah, bekerjalah, lakukanlah apa yang bisa memberikan manfaat kepadamu. Jadi kita disuruh untuk bergerak, berusaha, berupaya, ya, tidak diam. Nah, kalau kita pengen ya, dapat uang misalnya, pengen dapat rezeki, ya cari rezeki dengan kita bekerja. Nah, lebih-lebih kalau kita pengen masuk surga. Ya, perkara dunia saja kita harus mengambil sebab. Lebih-lebih ya, kalau kita mengharapkan surga. Pengen surga tapi naam tidak mau beribadah. Dengan alasan saya serahkan kepada takdir. Kalau takdir saya masuk surga, masuk surga. Kalau takdir saya masuk neraka, masuk neraka. Ya, orang seperti ini salah mengimani takdir. Ya, salah mengimani takdir. Ya. Ini maksud yang benar dalam mengimani takdir adalah seorang mengambil sebab terlebih dahulu. Nah, adapun nanti takdirnya seperti apa, ya, itu nanti setelah Allah wujudkan baru dia mengetahui. Baru ini yang dimaksud dengan mengimani takdir. Ya. Kalau yang mengatakan saya bersandar kepada takdir tidak mengambil sebab, orang yang seperti ini salah. Ya, orang yang seperti ini artinya pemalas, intinya pemalas. Ya. Nah, biasanya orang yang seperti ini pemalas. Nah, jangankan kita, Rasulullah saja sudah dijamin masuk surga, beliau tetap berusaha, beribadah, mengharapkan rahmat Allah. Padahal beliau sudah dijamin masuk surga, para sahabat ya, sudah dijamin masuk surga, masih sibuk berjihad ya, masih sibuk beribadah. Nah, padahal mereka sudah ada jaminan ya, dari Allah, dari Rasulullah. Tapi tetap mereka beribadah. Ya, lebih-lebih kita ini enggak ada yang jamin. Siapa yang jamin kita ini masuk surga, terbebas dari neraka? Enggak ada. Ya, maka lebih-lebih ya, kita harus berusaha. Ya, karena kita tidak ada yang menjamin nasib kita nanti. Ya, apakah husnul khotimah, apakah su'ul khotimah, apakah dapat nikmat kubur, apakah dapat azab kubur, na'udzubillah. Apakah dapat surga atau dapat neraka, na'udzubillah. Allah Ta'ala miswab, kita cukupkan pembahasan pada malam hari ini. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.